Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu melalui corong Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk sama-sama membahas serta mengkaji secara lebih mendalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui penafsiran Syarawi dalam kitab tafsirnya Tafsir Asy-Syarawi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas ayat ketiga dari surat Al-A'raf yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazankarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini sebenarnya merupakan penegasan dari keterangan ayat terdahulu. Kalau di dalam ayat kedua dari surat Al-A'raf, Allah mengatakan tentang posisi Al-Quran sebagai kitab yang merupakan pegangan bagi umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umumnya. Oleh karena itu, harus dipegang dengan kuat dan dijadikan sebagai landasan hidup, karena Al-Quran itu adalah zikra lil mu'minin, sebagai peringatan dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Maka di dalam ayat ketiga ini Allah menegaskan bahwa umat Islam harus mengikuti apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran atau ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi menjelaskan bahwa secara spesifik keterangan ittabi'u merupakan penegasan kepada umat Islam untuk membersihkan jiwanya dari akidah-akidah yang kotor, atau dalam kata lain agar umat Islam memurnikan jiwanya dengan risalah tauhid yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sebagaimana yang telah diajarkan oleh seluruh para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mencoba untuk melihat bahwa memurnikan akidah ini adalah merupakan inti dari ajaran yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul, ini menunjukkan betapa pentingnya umat Islam untuk memurnikan akidahnya dari segala macam kotoran-kotoran syirik atau hal-hal yang dapat mengotori kemurnian daripada akidah tersebut. Mengapa kita harus memurnikan akidah kita? Jawabannya adalah karena dengan akidah yang benar, maka kita akan mampu menjalani kehidupan ini dengan aman, nyaman, dan damai, selalu berada di bawah rahmat, kasih, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Fajrul Haq dari tim Safir Al-Azhar untuk memberikan kontribusinya terhadap pemahaman ayat ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Di sini kata perintah, ikutilah apa yang harus diikuti. Ma unzila ilaikum, kata-kata ma di sini itu menunjukkan seluruh apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu wassalam, untuk disampaikan kepada umatnya. Mirabbikum, mirabbikum menunjukkan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah untuk disampaikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan pendidikan. Iya. Karena bahasa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, mir rabbikum, sifat rububiyah Allah, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang didahulukan. Setelah itu barulah Allah melarang kita, yaitu apa? Wala tattabi'u min dunihi awliya. Janganlah kamu mengingkari pemimpin-pemimpin selain Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Perdana, di sini ada kata-kata aulia, Ustaz Perdana. Kira-kira pengertiannya aulia di sini apa, Ustaz Perdana? Iya, aulia itu adalah jamak dari wali. Wali itu artinya adalah pelindung atau pemimpin atau pengayom. Artinya, secara makna yang dikatakan sebagai wali itu adalah orang-orang yang melindungi orang yang minta perlindungan daripadanya. Kita biasa mempergunakan kata wali ini, ada wali kelas, ada wali murid, untuk menunjukkan bahwa yang dikatakan wali kelas itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang ada di kelas itu. Kalau wali murid adalah orang-orang yang melindungi si murid tersebut. Nah, penggunaan kata wali ini juga untuk menunjukkan bahwa adanya kedekatan antara orang yang melindungi dengan orang yang dilindungi. Ya, orang yang melindungi dengan orang yang dilindungi. Oleh karena itu, kata wali di dalam Al-Quran itu dipergunakan, ya, banyak dipergunakan untuk Allah. Ada juga dipergunakan untuk menunjukkan bahwa orang-orang setan sebagai wali atau pelindung bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, di dalam keterangan ayat ketiga ini dari surah Al-A'raf, Allah mengatakan aulia dalam bentuk jamak untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan wali di sini adalah para pemimpin dengan makna yang negatif. Maksudnya apa? Pemimpin-pemimpin yang mengarahkan kamu untuk mengikuti mereka, sedangkan mereka itu tidak tunduk dan taat kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maknanya. Yeah. Nah, Ustaz Fajrul, ada juga yang menarik di sini bahwa ketika di awal redaksi Allah mengatakan ikuti apa yang telah diturunkan kepadamu. Artinya, isyarat di dalam ayat ini bahwa ternyata umat Islam, ya, secara khusus banyak yang cenderung untuk tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, Ustaz Fajrul, kalau boleh Ustaz memberikan penjelasan, kenapa daya tarik untuk mengikuti selain Al-Qur'an itu lebih besar daripada mengikuti Al-Qur'an? Atau daya tarik untuk mengikuti syaitan itu lebih besar daripada mengikuti Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Dan bagaimana caranya kita supaya bisa memberikan daya tarik yang besar kepada orang-orang untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sebetulnya hal sudah nyata sebetulnya yang kita mesti ikuti itu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa kita bilang nyata? Karena sebelum kita diciptakan, Allah menciptakan fasilitas untuk kita. Aha. Kira-kira apa itu? Yaitu seperti bumi yang kita pijak ini adalah bumi yang dihamparkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita nikmati. Makanan semuanya untuk kita nikmati. Bibit ditanam karena bibit itu adalah datangnya Allah yang menciptakan untuk kita nikmati. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala sebetulnya yang membesarkan jasad kita dengan makanan dan minuman serta oksigen tanpa tak mungkin harus apa kita harus apa tanpa memperhatikan nilai moral dan etika kita. Yeah. Jadi disitulah titik pentingnya yang mesti kita hidupkan, kita tumbuhkan, kita kembangkan dalam hidup kita ini untuk apa? Untuk kita dapat mengikuti ajaran apa yang sudah diturunkan Allah melalui Rasulnya. Jadi kalau sudah begitu Ustaz, Al-Quran ini sangat mudah nanti kita akan mengikutinya. Karena kita sudah mengetahui, karena kita sudah memahami bagaimana Allah dengan kasih sayangnya itu semuanya adalah untuk kepentingan manusia. Tinggal kita lagi lah. Makanya di sini min dunihi awliya. Perintah ini adalah bentuk larangan, yaitu jangan kita jadikan yang lain-lainnya itu sebagai pemimpin kita atau wali kita atau pelindung kita, yang mana mereka itu juga ciptaan Allah SWT. Kira-kira Ustaz, kalau seandainya kita lihat dari ayat ini kebalikannya, di sini kan wala tattabi'u min duni awliya. Kira-kira kalau seandainya mereka itu mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah, kira-kira bagaimana yang akan terjadi, Ustaz? Iya. Sebenarnya begini, dalam ayat ini Allah ingin menggambarkan dengan kata-kata Rabbikum sebagaimana tadi yang Ustaz sudah jelaskan, untuk menunjukkan bahwa Allah sudah memberikan semua fasilitas. Oleh karena itu berlaku cerdaslah, ya, dan berlaku baiklah. Kenapa? Karena kalau kamu tidak cerdas, orang yang tidak cerdas adalah orang yang mengutamakan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang memberi kebutuhan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau secara gambaran mudahnya seperti ini. Orang tua kita sudah memberikan kita makanan, pakaian, menyekolahkan kita, sudah memberikan perlindungan, rumah, sudah membuatkan rumah kita untuk berlindung, tempat tidur kita sudah diberikan agar kita tidur nyenyak. Tapi ternyata kita lebih hormat kepada orang lain daripada orang tua kita, ya kan? Kita lebih mengikuti orang lain daripada orang tua kita. Itu namanya anak kurang ajar, tidak tahu berbakti. Nah, inilah isyarat yang ingin ditunjukkan di dalam keterangan ayat ini, bahwa ketika Allah mengatakan mir rabbikum, ingatlah bahwa Tuhan kamu itu sudah memberikan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Jangan ikuti orang lain yang tidak jelas begitu. Kalau kamu lakukan berarti kamu itu durhaka atau tidak tahu diri. Atau dalam kata lain berpikir cerdaslah. Kenapa bisa-bisanya mengikuti makhluk ciptaan sedangkan kamu meninggalkan pencipta kamu dan sang pemberi kenikmatan kepada diri kamu? Jadi ini sebenarnya isyarat yang ingin digambarkan oleh Al-Quran ini. Nah, Ustaz Fajrul, di dalam ayat ini juga dikatakan qalilam ma tazakkarun, sedikit sekali di antara kamu yang dapat mengambil pelajarannya. Kata zikra atau zakir itu artinya adalah memberi peringatan. Ya. Kenapa di sini dipakai kata zakir? Para rasul itu fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena peringatan itu sangat berguna bagi orang-orang mukmin. Kenapa di sini tidak dipakai kata-kata dan beritahukanlah mereka atau tancapkanlah iman ke dalam jiwa mereka? Kenapa tidak seperti itu bahasanya? Tapi dikatakan peringatkanlah mereka, seakan-akan peringatan itu sudah pernah disampaikan sebelumnya. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Kata-kata zikra artinya adalah ingat atau mengingatkan. Iya. Hal ini mengingatkan kita bahwa fitrah setiap insan itu adalah suci. Jadi risalah ataupun yang disampaikan Rasulullah bukan untuk membuat iman yang baru, namun dia adalah berfungsi untuk mengingatkan. Maka penting kata zikr mengingatkan apa? Tentang janji yang telah diucapkan di alam zar atau arwah sebelum kita lahir dan punya kemampuan memilih. Artinya potensi itu sudah ada, Ustaz Fajrul, ya? Iya. Jadi gimana Ustaz kira-kira kesimpulan dari ayat ini? Iya. Mungkin karena keterbatasan waktu kita, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan melalui pembahasan kita pada hari ini, bahwa sebenarnya lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dan memberikan penjelasan kepada kita agar kembali kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah petunjuk hidup yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang berguna bagi kemaslahatan umat Islam secara khusus dan umat manusia secara keseluruhannya, bahkan alam semesta ini secara keseluruhan. Oleh karena itu jangan pernah merasa ragu, ya. Allah mengatakan tidak akan berguna bagi seseorang mengikuti makhluk ciptaan sedangkan dia meninggalkan sang pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu hendaklah kita selalu hendaklah kita selalu sadar diri bahwasanya Allah itu adalah tempat bergantung yang terbaik, dan Allah adalah tempat kita menyerahkan urusan kita, dan ajaran-ajarannya lah yang patut untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Insyaallah pada lain waktu dan kesempatan kita akan berjumpa lagi. Untuk itu kami akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.